aku sadar bukan aku curahan. Janjilah saya bahwa dia kasih yang terakhir. Sampai hati kau menasatriamu, kini aku sadar bukan aku curahan. Jangan lupa like, share, dan subscribe.